sedihku cuma mengapa tak ku hiraukan dan sedari. Kesempatanku kini ku kehilanganmu, tak kalah kau masih lagi ku cintai. Kau pergi dua demi mengubah hatimu, lari dari perbuatanku menyakitkan. Tak mungkin dapat ku sembunyikan kesepian. Cinta yang menunjukkan ku terima balasan. Terima kasih.